soal sepele, tontonan gratis, pamer mode, nugar rilis, dulang dilak, ucat acet, nunenjokkan panas tiris. Jalan Braga tetep terobong, tegali der. Urat nadi, otak kembang, pageh kuat, jalan raga, ngarojong apalare. Otak kembang pageh kuat.